Kemudian apakah diperbolehkan suami memanggil istri dengan panggilan Umi tiap hari dengan tujuan mengajari anak-anaknya? Nah, ini sudah banyak terjadi dan sudah terjadi kebiasaan. Kalau mau selamat, sesungguhnya bisa digandengkan dengan anaknya, Umi Fulan, begitu. Nama anaknya Abdullah, Umi Abdullah, atau Ummu Fulan, Ummu Ahmad, Ummu Ali, ila akhirih. Sehingga tidak memanggil Umi dengan menisbatkan pada dirinya. Allahu Ta'ala alam, tentunya al-lafadz ala niyatil lafadz. Lafadz itu tergantung niat orang melafadzkannya. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ini termasuk dihar. Dihar menyamakan istri dengan Umi. Tidak sampai ke sana. Walhamdulillah Rabbil Alamin.